Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan tadi menyebutkan akidah, keyakinan yang harus diyakini dengan mantap, enggak ada keraguan sedikit pun di dalamnya terkait keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, adanya Allah sekaligus rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah satu-satunya zat yang mencipta, mengatur dan menguasai alam ini, Rabbul Alamin. Dan kebanyakan kaum muslimin atau yang mengaku muslim atau bahkan kebanyakan manusia dalam hal ini meyakini, ya, termasuk orang-orang musyrik ketika dulu Rasulullah SAW dakwah, mereka yakin, tegas, jelas jawabannya ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang semisal ini, mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam tauhid rububiyah ini ada juga sebagian orang yang mengaku muslim terjatuh dalam hal ini dari orang-orang juhala, dari penganut sufiah, karena mereka di antara keyakinan mereka bahwasanya di dunia ini ada wali-wali kutub. Itu pernah dengar, yang jumlahnya ada yang mengatakan 40, ada entah 20, 10, terjadi ikhtilaf di kalangan mereka. Dan di antara keyakinan mereka itu para wali-wali kutub ini ikut berperan, punya keistimewaan, ikut bantu ngatur alam. Ini kan sedikit mengganggu, meruntuh, sedikit meruntuhkan, ya, tauhid rububiyah. Karena mestinya yakin, ini kan akidah, mestinya yakin bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang mencipta, mengatur, menguasai alam ini. Dan itu banyak sekali dalil dalam Al-Quran, iya kan? Al-Khaliq wa huwa ar-Razzaq wa yuhyi wa yumit, ya, banyak. Dia Rabbul Alamin. Ini. Maka pentingnya membentengi kaum muslimin terkait akidah mereka, karena bertebaran orang-orang yang punya pemahaman yang meruntuhkan akidah ini. Terkenal di kalangan mereka manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani enggak salah, dikatakan oleh para ulama dia termasuk ulama dari mazhab Hanabilah, termasuk ulama Ahlussunnah. Yang salah adalah pengagumnya, yang hulu terhadapnya, yang sering dibaca oleh jamaah manaqiban mereka. Itu kisah manaqib itu jamaah dari mangkobah, yaitu keistimewaan, kisah keistimewaan Syekh Abdul Qadir Jailani, di antaranya bisa mengejar malaikat maut yang mau mencabut nyawa muridnya. Muridnya bertemu dengan orang Nasrani, apa sih keistimewaan Nabi Isa sampai dia bisa menghidupkan orang mati biiznillah. Ya. Masih hebat guruku Syekh Abdul Qadir Jailani, menghidupkan orang mati bukan dengan izin Allah, dengan izinku. Ada ditulis di kisah-kisah di manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau ini tercetak masih bisa dilihat. Seperti itu. Buku kecil manaqiban mereka sebut, yang sering dibaca bareng-bareng oleh penganut thariqah ini. Mereka baca kayak baca Al-Quran untuk tabaruk. Sekedar baca itu banyak khasiatnya. Sudah melebihi Al-Quran. Baca itu. Ada keyakinan-keyakinan yang meruntuhkan akidah ini. Jadi bahkan si Syekh Abdul Qadir Jilani itu katanya, carikan kuburan orang yang sudah bertahun-tahun lah yang ini, dibangkitkan, ditanya hidup. Dia marah sama burung karena berani mengotori dengan kotoran burung, kena kepala dia, dipandang mati. Dan semisal-misal itu. Ini keyakinan yang batil. Karena menyentuh akidah, ya kan? Mestinya kan tadi akidah itu keyakinan yang pasti, yang enggak ada keraguan bahwa memang Allah satu-satunya pencipta, pengatur, penguasa alam ini. Enggak ada siapapun selain Allah. Terkait tauhid uluhiyah tadi, harus yakin pasti bahwasanya memang Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Kalau orang ragu, berarti bukan akidah. Berarti enggak ada pada dirinya akidah, gitu loh. Karena tadi akidah itu keyakinan yang kokoh, pasti enggak ragu sedikit pun. Mestinya yakin bahwasanya beribadah kepada selain Allah itu adalah syirik. Tapi lu masih ragu. Iya kah? Enggak boleh kah memberikan sesajian kepada jin? Masih ragu dia. Berarti dia enggak punya akidah. Mestinya yakin yang berhak diibadah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Coba. Kemudian ya kita ringkaskan. Karena tadi 6 ya. 6 kan inti akidah kaum muslimin, inti akidah non kafir muslimin gitu. Terkait nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi permasalahan karena muncul setelah sahabat, setelah generasi sahabat, muncul orang-orang yang punya ide, punya pemikiran ketika terkait menyikapi nama dan sifat Allah. Sementara Allah sudah tegas mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhidun. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang paling bagus. Engkau serulah Allah, panggil Allah dengan nama-nama itu. Nah, di sana malah muncul orang-orang yang mengikuti Jahm bin Sofwan, maka penganutnya disebut pemahaman Jahmiyah, berkeyakinan Allah itu enggak punya nama-nama. Selain Allah itu ya. Mengapa muncul ini? Ya karena mereka mempelajari tauhid, mempelajari akidah, bukan dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh pendahulunya salaf, yaitu para sahabat, mengandalkan pemikiran sendiri terus, kemudian kesimpulannya ujung-ujungnya tidak mau meyakini kalau Allah itu punya nama banyak. Karena kalau namanya banyak enggak Maha Esa gitu. Maka betul tadi tema tadi, membentengi akidah umat Islam dengan mempelajari tauhid, dengan pemahaman salaful ummah, dengan pemahaman para sahabat. Kalau enggak, keliru-keliru terus. Ujung-ujungnya meruntuhkan akidah itu. Ketika dihitung, keyakinan Jahmiyah ini itu kufur terhadap beberapa perkara. Kufur terhadap Allah. Karena Allah mengatakan memiliki nama yang banyak, yang indah. Dia enggak percaya. Ya kan? Terhadap kitab Allah. Ya. Terhadap Rasul Allah. Nah gitu. Perkara iman. Itu ketika orang mempelajari akidah tidak dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Akhirnya maka para ulama ahlussunnah akhirnya terpaksa untuk, maka terkenal istilah ahlussunnah wal jamaah awalnya karena ini, untuk menunjukkan pemahaman yang benar, yang asli dari Islam. Ketika munculnya aliran-aliran seperti ini, pemikiran-aliran-pemikiran terkait nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ada Jahmiyah ini muncullah Wasil bin Atha yang dia juga sering bermaksud ringkasnya muridnya Hasan al-Basri, seorang tabi'in. Dia berselisih dengan gurunya terkait masalah nama-nama istilah-istilah iman Islam. Kemudian dia mendirikan pemahaman sendiri dalam masalah akidah. Mu'tazilah disebutnya, dikenal. Karena ada kata i'tazala, menyendiri, memisah, menyempal dari gurunya dan secara umum dari pemahaman yang benar dalam hal ini. Dia masih meyakini nama-nama Allah, tapi dia tidak mau meyakini yang dikandung oleh nama Allah itu, yaitu sifat. Kan nama Allah ada maknanya, ya. Ar-Rahman yang memiliki sifat rahmah, Al-Alim yang memiliki sifat ilmu, ya kan? Makna yang dikandung oleh nama itu menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau meyakini sifat yang dikandung oleh makna itu. Kemudian muncul yang memodif lagi, yaitu Asy'ariyah. Yang dimaksud Asy'ariyah ini adalah pengikut Abul Hasan Asy'ari. Pada fase keduanya, disebut oleh para ulama, Abul Hasan Asy'ari ini dulunya seorang Mu'tazilah, berdebat dengan gurunya yang merupakan bapak tirinya, ya, Al-Jubai, berselisih. Yang dia punya pendapat menetapkan beberapa sifat, menetapkan beberapa sifat. Kalau Mu'tazilah kan total, sifat itu enggak diakui. Kalau ini beberapa sifat diakui dari yang mereka namakan sifatul ma'ani. Mengapa mereka tetapkan? Karena ini masuk akal. Yang kemudian sampai ke Indonesianya dimodif lagi, digabung dengan Maturidiyah menjadi 20 sifat. Yang tadinya 7 tadi. Antum hafal? Ya, diajarkan dulu kan. Wujud kita bako mukhalafatul hawati tiqamu bi nafsi wahdaniyah qudrah iradah. Nah, mereka ini asal ini qudrah iradah. Apa? Apa lagi? Sama basor kalam. Ya, mereka menyekini ini. Ilmu. Ya. Mendengar, melihat, ya, mengetahui. Mereka Asy'ariyah mempercayai kalau sifat-sifat ini karena masuk akal. Nah, gitu. Bukan karena mengikuti Al-Qur'an. Al-Qur'an itu hanya sebagai penguat. Nah, syawahid. Karena masuk akal. Kan Allah pencipta seluruh alam ini, mestinya ya memang namanya pencipta ya berilmulah, maka kita percaya Allah itu memiliki sifat ilmu. Masuk akal. Ini harus ada pada Allah. Dan terus sepertinya yang lainnya enggak dia percaya karena menurut dia enggak masuk akal. Keyakinan-keyakinan seperti ini mencederai akidah yang mestinya diyakini seutuhnya, sebenar-benarnya bahwa Allah memiliki nama beserta sifat yang dikandung oleh nama itu. Ya kan? Mestinya seperti itu. Akhirnya lubang-lubang keyakinannya kan. Beriman kepada Allah enggak seutuhnya. Kita tidak berbicara apa kafir atau enggak, itu nanti pada pertemuan selanjutnya ya, kan pembatal-pembatal Islam kan. Memang para ulama kemudian Ahlussunnah enggak kemudian mengatakan secara tegas bahwa Abul Hasan Asy'ari kafir atau ini murtad. Akan tapi keyakinan-keyakinan ini secara detail satu persatunya sudah ada perkataan pedas dari karangan para ulama. Misalnya Imam Ahmad mengatakan, barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, Al-Qur'an itu bukan kalamullah, maka dia kafir. Ini permasalahan Al-Qur'an itu kalamullah dan yang kemudian diyakini oleh mereka Al-Quran itu bukan kalamullah, bukan perkataan Allah, itu bercabang dari prinsip tadi akidah Asy'ariyah Mu'tazilah yang tidak percaya. Kalau Mu'tazilah jelas tidak percaya bahwa Allah itu punya sifat kalam, berbicara. Mereka enggak percaya kalau Allah itu bisa berbicara. Mereka enggak mau mengakui. Asy'ariyah mengakui, kan ada kalam, kan gitu. Allah berbicara. Tapi yang ada di keyakinan mereka, berbicaranya Allah itu dengan kalamul dzihni, batin. Enggak ada suaranya. Sehingga mereka meyakini Al-Quran itu memang kalamullah. Tapi mereka katakan kalamul ibaroh atau kalamul hikayah, itu pengungkapan terhadap kalamullah yang sifatnya zihni, ada di benak. Rumit benar akidah mereka. Iya kan? Jadi mereka menggambarkan Jibril itu saking lama bergaul dengan Allah. Allah itu enggak berkata-kata yang dia dengar. Tapi Jibril itu paham. Kayak orang yang bergaul dengan orang bisu. Dia saking lama bergaulnya itu ngerti maksudnya si bisu ini. Jadi dia bisa mengungkapkan, dia kalau di ini maksudnya ini, gini. Disampaikan oleh Jibril ke Muhammad. Itu berarti redaksinya dari Jibril. Ungkapan dari Allah, ungkapan dari mereka menggambarkan seperti itu. Ini mencederai akidah. Begitu juga sifat Allah, bagian dari sifat Allah yang juga dalilnya banyak, yang sampai sebagian ulama mengatakan kalau aku paparkan dalil-dalil tentang sifat Allah ini bisa lebih dari 1000 dalil bahwa Allah berada di atas. Dalilnya banyak. Beberapa ayat Al-Quran yang tegas menyebutkan Allah di atas. Ar-Rahman alal arsy. Ar-Rahman di atas arsy. Arsy itu makhluk Allah yang paling atas. Berarti Allah di atas itu. Berarti di atas seluruh alam. Untuk yang dalil yang setegas ini dalam Al-Quran ada beberapa ayat, 6 atau lebih. Kemudian diungkapkan dengan benda atau perkara yang naik ke Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepadanya naik, yas'adu itu naik. Naik itu ke atas. Ayat yang semisal ini juga banyak gitu. Kemudian disebutkan beberapa ayat atau hadis yang menyebutkan turun dari Allah. Turun itu dari atas ke bawah. Bukan dari samping kiri ke samping kanan. Begitu juga, yang semisal ini banyak ayat. Gitu. Dalil-dalil yang lain. Yang banyak juga misalnya Isra Mi'raj. Rasulullah nemui Allah ke atas. Ya, sampai izin pintu langit ini sampai dibawakan kendaraan. Ya, keyakinan yang Allah di atas. Keyakinan ini tidak dipercayai dengan sekian banyak dalil. Tidak dipercayai oleh Mu'tazilah, oleh Asy'ariyah. Ya, mereka enggak percaya kalau Allah di atas. Orang-orang penganut Asy'ariyah dan Mu'tazilah, mereka menganggap karena Allah tidak pantas dikatakan tentang Allah arah di mana. Allah munazzahun, Allah maha suci, dibersihkan dari ditunjuk di mana itu, ditunjuk ke arah itu. Itu cara mereka menganggapnya itu, itulah bid'ah. Mereka menganggap itu pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak pantas kata mereka dikatakan di mana Allah. Jadi bertanya di mana Allah itu pertanyaan yang salah kata mereka. Dalil banyak. Bahkan ada satu hadis yang jelas Rasulullah untuk menguji keimanan seorang budak perempuan dengan kata Aynallah, di mana Allah. Nah di sini penting mempelajari akidah, mempelajari tauhid, tapi dengan cara yang benar, mengikuti apa yang diajarkan oleh para sahabat yang diwarisi oleh generasi setelahnya, tabiin dan atba'ut tabiin. Nah, secara umum dalam masalah nama dan sifat Allah ini banyak riwayat dari para tabiin, di antaranya Al-Imam Al-Auza'i seorang tabiin, dan juga dari tabiin-tabiin yang lain ditunjukkan oleh para ulama. Ketika ditanya tentang ayat-ayat sifat, karena menjadi ketika itu menjadi polemik karena munculnya orang pemahaman-pemahaman baru tadi mempermasalahkan ayat-ayat nama dan sifat Allah. Ketika ditanya, mereka mengatakan amiruha kama ja'at, terkenal ungkapan ini. Ya, berlakukan ayat nas-nas yang berbicara dengan tentang nama dan sifat Allah itu sesuai dengan datangnya ayat itu. Allah mendengar, ya katakan Allah mendengar, dan seterusnya. Dan itu sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan pasti berbeda dengan apa yang di makhluk. Tegas Allah mengatakan dalam surah As-Sura ayat 11, laisa kami tslihi syai'un wa huwa as-sami al-basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah, dan dia mendengar, dia melihat. Berarti kita tetapkan Allah mendengar, Allah melihat, dan tidak sama dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Jelas, masuk akal. Dan anehnya mereka yang mengedepankan akal dalam membangun akidah mereka justru terjatuh dalam perkara yang tidak masuk akal. Inilah mereka. Mempelajari akidah, mempelajari tauhid tidak dengan bimbingan salaf. Ya seperti itu, terseok-seok. Dan nanti banyak jatuh harus mentakwilkan sekian ayat. Ditakwil-takwil kesana kemari. Seperti itu. Nah, para ulama pun sampai misalnya termasuk Abu Hanifah, ya, dalam akidah Tahawiyah disebutkan Naim Tahawi pun mengkafirkan secara umum barang siapa yang tidak mau meyakini Allah di atas, maka dia kafir. Secara tadi detail-detail perkara ini banyak para ulama yang sudah mengkafir secara umum. Kafir. Berarti ini sangat mengganggu akidah. Karena meskinya dalam keterkaitan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengimani apa saja tentang Allah dengan keyakinan yang sebenarnya gak ada keraguan. Allah yang berhak diibadai, Allah yang satu-satunya menciptakan, mengatur seluruh alam ini, Allah memiliki nama-nama itu sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mestinya seutuhnya seperti itu. Tidak, berarti dia cacat dalam akidahnya. Penting. Nah, lanjut 6 nih, terkait malaikat Allah. Malaikat, keyakinan yang mesti diyakini oleh orang yang beriman, yang itu merupakan akidah yang harus diyakini, gak boleh ragu, adalah ada makhluk Allah yang namanya malaikat, yang itu ada wujudnya, ada fisiknya, bukan seperti keyakinan sebagian orang-orang yang sok mau melogiskan agama untuk biar masuk akal bahwa malaikat itu sebenarnya ungkapan terhadap bisikan baik. Padahal banyak ayat menyebutkan fisiknya Jibril, Mikail, ya. Banyak dalil menyebutkan Rasulullah ketemu Jibril. Dianggap itu khayalan semua, berarti imajinasi saja semua dianggap. Ada. Dan harus mengimani, kalau secara rinci, mengimani beberapa nama malaikat yang sudah disebutkan secara sahih dalilnya terhadap beberapa sifat dan pekerjaan malaikat, seperti malaikat Jibril disebutkan namanya beberapa ayat dalam Al-Quran, di Rasulullah SAW sifatnya, pekerjaannya seperti mungkar, nakir. Imani dengan seutuhnya. Kepada Nabi dan Rasul, kepada Rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, mengimani bahwasanya Allah memang mengutus dari kalangan manusia sebagai Rasulnya. Nah, termasuk Rasul terakhir Muhammad SAW. Keimanan terhadap Rasul ini juga ketika dirinci banyak. Karena konsekuensinya ketika kita meyakini, misalnya, bahwa Nabi Muhammad SAW Rasul adalah Nabi kita, terungkap dalam syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berarti kan ringkasnya sebagai Rasul dia harus, sehingga diringkaskan oleh para ulama, makna yang maksud yang terkandung dari persaksian kita bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah adalah tasdiquhu fima akhbar. Kita membenarkan terhadap apa saja yang Rasul sampaikan. Konsekuensinya, engkau percaya dia sebagai utusan Allah. Utusan itu untuk apa sih? Apakah sekedar dipercayai sebagai oh ada orang namanya Muhammad bin Abdullah Al-Quraisy, orang lahir di Mekah, orang Arab, itu utusan Allah. Tok gitu saja terus masuk surga. Kan maksudnya utusan itu kan membawa pesan. Nah, pesan itu harus kita percaya. Ya karena Allah enggak mungkin salah. Ngangkat seorang sebagai utusan, pasti utusan itu yang amanah dan pasti bisa mengungkapkan apa yang harus diungkapkan dengan benar, dengan fasih. Sehingga apa saja yang diucapkan oleh Rasul kita harus percaya. Banyak ayat menguatkan hal ini. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuy yuha." Tidaklah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berucap berdasarkan hawa nafsu, tidak ada lain yang dia ucapkan adalah wahyu. Bahkan diancam dalam ayat, walau tak ayat yang lain, walau taqawwala 'alaina ba'dhal aqawi la akhadna minhu bil watin sumala qata'na minhul watin. La akhadna minhu bil yamin sumala qata'na minhul watin. Seandainya dia Muhammad SAW berani berbicara mengada-ada sebagian perkataan saja, pasti akan kuadzab, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun beritanya ketika itu sahih, sabit memang dari Rasulullah SAW, masuk akal enggak masuk akal, dicerna sulit atau mudah, percaya. Itu benar. Itu wahyu. Dalam hal ini banyak, ya kan, sampaikan hadis sahih, hadis ditolak-tolak, nggak percaya, begini, mana keyakinan engkau yang sebenarnya bahwa itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga mestinya ta'atuhu fima amara, mentaati pada apa saja yang beliau perintahkan. Perintah Rasul sama dengan perintah Allah, gak ada bedanya dalam hal ini. Untuk ditaati, ati Allah wa ati Rasul, jelas sama. Engkau taati Allah dan juga taati Rasul, sama dalam hal ketaatan. Jadi gak perlu dikoreksi, ini ada perintah Rasul. Coba cek dulu di Al-Quran, ada gak perintah Allahnya di situ? Gak perlu, sama dalam hal itu. Tidak mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam sama dengan tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, karena dia utusan. Begitu juga apa yang dilarang dijauhi. Konsekuensinya, ketika dia melanggar apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dia berarti melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan. Enggak ada bedanya. Dan kemudian wa alla yu'badallahu illa bima syara', tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan ini bukan perkara ringan, gitu loh. Mengapa sikap keras para salaf, sikap keras para ulama terhadap yang namanya bid'ah, perkara baru, definisi bid'ah ini, ya, perkara yang mukhtarok, yang diada-adakan dalam agama, gitu. Mukhtarok fiddin, dalam masalah agama diada-adakan, yang tidak ada dalilnya, yang seringnya dimaksudkan dengannya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah bid'ah. Karena itu menyentuh akidah, sehingga perkataan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala terkait ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islamat dina. Man za'ama anna Muhammad dan khana risalah, man ahdasa bid'atan summa yara anna hasanah faqad za'ama anna Muhammad dan khana risalah. Barang siapa yang membuat satu perkara baru dalam agama yang kemudian dia anggap bagus, berarti secara tidak langsung dia menuduh Muhammad SAW mengkhianati risalah. Ada perkara bagus kok tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Perkara akidah. Coba perhatikan Khawarij dikafirkan oleh banyak para ulama. Apakah karena mereka nyembah berhala? Hah? Enggak kan? Apakah karena menyembah patung? Enggak. Karena beberapa prinsip yang juga merupakan akidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda tentang khawarij. Mensifati khawarij. Mereka adalah orang yang yamruku minad din, melesat dari agama. Kama apa yamruku sebagaimana melesatnya saham apa anak panah minar romiyah dari sasaran yang dituju, mengenai sasaran kemudian tembus melesat, seperti itu keluarnya dari agama. Sehingga banyak ulama kan kafir khawarij itu. Mengapa? Karena menyelisih berapa perkara akidah. Dia justru mengkafirkan kaum muslimin. Seperti itu. Jadi perkara akidah terkait kebid'ahan terkait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga perkara besar. Maka para ulama mengatakan kebid'ahan itu pos besar, satu pos untuk menuju kepada kekafiran, syirik. Membuat perkara baru dalam agama. Ini terkait keyakinan akidah terhadap Rasul. Ada orang yang meyakini, ini contoh-contoh cacat akidah. Ya. Contoh-contoh cederanya akidah yang berarti yang enggak akidah sebenarnya, enggak karena enggak keyakinan yang mantap, mestinya meyakini benar-benar Rasul itu utusan Allah, dia akan taati, itu dia benar-benar mestinya kan seperti itu akidah yang benar. Di sana ada orang-orang yang meyakini kalau orang sudah tingkatan tertentu hakikat dia boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari orang-orang sufi. Mereka membagi agama dengan syariat, tarekat, kemudian hakikat. Syariat itu masih level kita ini. Masih kulit. Masih kulit. Masih harus ikut aturan syariat. Jadi mereka mengistilahkan alusnya sibuk dengan kulit, sibuk dengan syariat, ini boleh, enggak boleh. Setelah itu tarekoh itu menempuh jalan untuk bisa ke hakikat, ya, dengan amalan-amalan mereka, dengan fikir, dengan alam mereka. Kalau sudah sampai hakikat, nah itu sudah nyampe, ya, itu sudah lepas dari syariat. Keyakinan seperti itu kan batil, merusak akidah yang sahihah, dan itu banyak, ya kan, banyak keyakinan seperti itu. Sehingga mau tidak mau membentengi akidah kaum muslimin, ya memang benar-benar harus mempelajari akidah yang sahihah, tauhid, nah dengan pemahaman salaful ummah. Kalau belajar akidah dengan mereka, ya ujung-ujungnya ya seperti itu. Oh, saya belajar anu sih tarekat sufi, tapi enggak sampai ke situ. Belum. Belum. Belum. Ujungnya ke situ. Karena mereka agama mereka membagi seperti itu. Syariat, tarekat, hakikat. Hakikatnya adalah ketika sudah hulul, sudah menyatu Allah itu dengan hamba. Sehingga dia sudah bingung apakah aku Allah atau hamba. Sehingga dia tidak perlu beribadah lagi karena udah nyampe. Seperti itu. Nah, kita pentingnya belajar akidah tauhid dengan pemahaman salaful ummah. Terkait keimanan terhadap kitab Allah, ya. ya kan, malaikat Allah, malaikat, kitab dulu sebenarnya ya, ya kitab, kitab Allah Subhanahu Wa Taala, sama. Ketika dirinci, ya memang secara global sama, beriman kepada kitab-kitab Allah kan gitu. Tapi ketika dirinci, sejak dulu sudah muncul tadi yang kita sebut buah dari pemikiran Jahmiyah, Mu'tazilah, As'ariyah, meyakini Al-Quran itu bukan kalamullah, Al-Quran itu makhluk. Pikiran yang batil, karena kalau Al-Quran itu makhluk, ya bisa saja keliru dan seterusnya. Pikiran batil. Kemudian tidak perlu memperlakukan hukum-hukum yang ada dalam kitabullah. Dan banyak penyimpangan seperti itu, orang yang malah mengkritisi Al-Quran, menganggap enggak relevan dengan zaman ini, hukum potong tangan itu sadis, itu enggak sesuai dengan kemanusiaan dan seterusnya. Gimana keimanan itu? Terkait hari akhir. Iman kepada hari akhir. Betapa banyak kelompok-kelompok tadi sama ketika dirunut, yaitu awalnya tadi itu. Ini dari Jahmiyah atau Mu'tazilah? Enggak percaya adanya mizan. Enggak percaya adanya azab kubur. Perkara-perkara kita. Padahal dalilnya banyak, mutawatir. Enggak percaya adanya azab kubur, enggak percaya adanya syafaat. Itu beberapa rincian terkait hari akhir. Sehingga ketika orang tidak mempelajari tauhid dengan pemahaman yang benar, ya banyak terjatuh dalam beberapa perkara yang melubangi akidah tadi, bisa meruntuhkan akidah. Walaupun ketika globalnya seakan-akan dia beriman akidah. Begitu juga terhadap takdir. Keimanan terhadap takdir juga muncul di awal-awal, dan bahkan masih ada sahabat. Al-Imam Muslim dalam sahihnya membawakan panjang secara utuh riwayat mengapa Abdullah bin Umar membawakan hadis yang dia dengar dari bapaknya Umar bin Khattab terkait Islam, iman dan ihsan itu tadi. Karena di situ, di zaman itu muncul di Baghdad yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ya ini ahli ilmu, artinya orang yang sibuk dengan ilmu, juga termasuk muridnya Hasan al-Basri. Tapi ini mereka berpendapat innal amra unuf wa alla qadarullah. Sibuk membahas akidah nih, bahas tauhid, termasuk yang dibahas tentang takdir. Kesimpulannya, ujungnya, bahwasanya enggak ada takdir. Malah kesimpulannya itu, Allah itu tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadi. Kesimpulannya seperti itu. Ini membuat bingung, karena ini yang memunculkan adalah orang yang sibuk dengan ilmu. Dikatakan oleh dua tabi'in yang kemudian mendatangi Abdullah bin Umar, ini dua orang ini risau, ini ada seperti ini orang. Akhirnya dia sepakat, coba kita ke Makkah umroh atau apa, sekalian kalau bisa ketemu sahabat, mungkin masih ada sahabat. Ternyata benar, ketemu Abdullah bin Umar. Dia ceritakan di negeri dia muncul orang yang dikatakan oleh dia, mereka ini yaqra'un al-Qur'an. Kumpulan ini, komunitas ini sibuk menghafal Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Membahas ilmu. Ini bukan orang pengangguran, bukan orang yang nongkrong di warung kopi, bukan yang main kartu, bukan. Ini orang yang sibuknya Al-Qur'an. Ya. Membahas ilmu. Cuma yang kita bingung ini kok ujung-ujungnya gak percaya takdir. Ketika disampaikan kepada Abdullah bin Umar, maka langsung Abdullah bin Umar mengatakan, sampaikan kepada mereka, inni bari'un minhum wa innahum bura'u minni. Aku berlepas diri dari orang-orang seperti ini dan mereka bukan dari aku. Artinya beda berarti. Dan kemudian mengatakan walladzi nafsu Ibnu Umar biyadi, demi zat yang jiwa Abdullah bin Umar di tangannya, lau anfaqo mithla udin dzahaban, seandainya dia orang ini, orang-orang seperti ini berinfak, maka maqabilahu hatta yu'mina bil qadar, tidak akan diterima oleh Allah sampai dia beriman terhadap takdir. Satu perkara saja. Ya kan? Nah, ini menguatkan sebagaimana yang kita katakan tadi, cacat dalam akidah sangat berbahaya, bisa menggugurkan seluruh amalan. Takdir, dia enggak percaya. Kata Abdullah bin Umar, berarti ini zahirnya dikafirkan oleh Abdullah bin Umar. Dan akhirnya memang para ulama seperti Al-Imam Syafi'i mengkafirkan apa yang dinamakan oleh mereka hulatul jah, hulatul jamiah. Orang yang ekstrim dari pengikut ini, yaitu orang yang mengingkari takdir, qadariyah. Bahkan ada atsar yang para ulama ada yang mengatakan ini marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-qadariyah tu majusu hadzil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Majusi itu kan meyakini dua Tuhan, ya. Cahaya dan kegelapan. Dewa yang cahaya itu yang baik-baik, yang menguasai kejahatan. Gitu ya, majusi. Qadariyah itu dianggap sama, karena dia berarti meyakini dua pen, bahkan bukan dua ya, banyak kan. Karena kalau dia mengatakan Allah punya kehendak, ketetapan, dan manusia juga punya kehendak, manusia itu kan banyak. Bahkan lebih parah dari qadariyah. Dia meyakini kehendak manusia itu lepas dari kehendak Allah. Maka Imam Syafi'i mengatakan, hujailah qadariyah dengan ilmu. Maksudnya, maka para ulama membahas, merinci, terkait keimanan terhadap takdir, ada empat dalam dua. Diringkas itu dua, ketika agak dijabar itu ada empat sebenarnya. Pertama adalah ilmu Allah. Keyakinan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Ya, ini kan salah satu sifat Allah. Sifat Allah yang sempurna adalah mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah itu ilmu yang sempurna. Gak ada yang gak diketahui. Gitu. Kan gitu. Bahkan ketika dijabarkan dalam beberapa riwayat, bahkan Allah telah menuliskan, ya, kitabah, sudah menuliskan dalam Lauhul Mahfudz dengan Al-Qalam, Allah memerintahkan untuk menulis segala sesuatu yang akan terjadi. Itu satu dalam dua. Ilmu Allah yang terkandung di situ juga sudah bahkan dituliskan apa yang akan terjadi ini. Maka hujai coba qadariyah ini dengan ilmu. Kamu percaya enggak kalau Allah itu mengetahui segala sesuatu? Kalau dia mengatakan ya enggak percaya, jelas kafir sudah. Ya. Enggak percaya kalau Allah mengatakan kafir. Kalau mereka mengatakan ya percaya, konsekuensinya kalau engkau percaya bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, masuk akal enggak? Ada satu kejadian yang dibuat oleh manusia yang Allah enggak tahu sebelumnya. Mestinya, ya kan, konsekuensinya adalah nyambung, yaitu perkara yang kedua terhadap terkait tadi itu adalah masyiah Allah Subhanahu Wa Taala, kehendak Allah. Jadi nggak mungkin ada sesuatu terjadi di dunia ini tanpa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kehendak itu akan diawali dengan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Konsekuensinya kalau engkau mengatakan ada bahwa makhluk ini, manusia ini, kehendaknya lepas dari kehendak Allah, berarti ada sesuatu yang di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah mengatakan ala kulli syai'in qadir, terhadap segala sesuatu. Nah ini. Berpikir, mempelajari akidah di luar pemahaman salaf. Akhirnya jatuh dalam kekufuran. Para ulama mengkafirkan orang-orang Qadariyah seperti ini. Ini berapa secara ringkas kita bawakan dari inti akidah Islam, bahwasanya tidak ada cara lain untuk membentengi akidah sahihah supaya masih benar akidahnya, keyakinannya, harus mempelajari tauhid dengan pemahaman salaf, itu sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik. Kalau enggak pasti keliru, pasti sesat. Pengen akidahnya benar, belajarnya ketemu orang sufi, alamat. Jadi seperti itu, ketemu orang khawarij, alamat, akan jadi seperti itu. Ketemu orang ini, pasti keliru, pasti tersesat. Mempelajari kaidah ya dengan pemahaman orang yang mempelajari dengan pemahaman para salaful, dan itu bisa dipelajari. Karena ini janji Allah, janji Rasul bahwa agama ini terjaga. La tazalu ta'ifatun min ummati dzahirina 'alal haq. Terus senantiasa ada sekelompok dari umatku yang menang di atas al-haq. Mayadru man khalafahum wala man khadalahum. Enggak bermadarat walaupun banyak yang menyelisih, banyak yang enggak mempedulikan, enggak mau menolong, enggak membantu, tapi tetap eksis. Tetap ada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terjaga. Maka terjaga, kitab-kitab itu ada, terjaga. Asar-asar itu terjaga. Hadis-hadis, ayat terjaga. Ada. Bagi siapa yang memang mempelajari insyaallah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting menyebarkan akidah sahihah, mana tauhid yang benar. Karena sekedar istilah tauhid saja dengan beberapa kelompok ini beda maksudnya. Sebagaimana banyak hal istilah syariat bisa beda-beda, ya kan? Tauhid menurut Mu'tazilah justru artinya, karena mereka tauhid mengesakan Allah, artinya justru melucuti Allah dari sifat-sifat tadi. Itu baru tauhid. Ya, dari sifat-sifat ya yang dikandung dalam namanya. Udah beda. Tauhid, untuk belajar tauhid kepada orang sufi, justru maknanya adalah tauhid menyatu, satu, menyatunya hamba dengan Allah. Justru mereka maksudnya itu. Jadi kita ini belum bertauhid. Masih belum bertauhid. Maksudnya itu. Beda lagi nanti ketemu orang lain. Nah, sementara yang diinginkan adalah tauhid, intinya adalah maka para ulama sebagian meringkaskan tauhid dua. Tauhid tentang mursil yaitu Allah, dan tauhid tentang Rasul, tentang Rasul yang diutus yaitu Rasul, yaitu mengisahkan Allah dalam beribadah yang diibadahi hanya Allah, dan mengisahkan dalam hal pengikutan yang diikuti hanyalah Rasulullah SAW secara mutlak. Adapun yang lain diikuti karena mengikuti dalil. Inilah tauhid. Sampai di sini insyaallah bisa memberikan gambaran, insyaallah bisa sesuai dengan yang dimaksudkan oleh tema, ya. Kita sama-sama memahami untuk menjaga kesohihan, kebenaran akidah, mau tidak mau mempelajari akidah tersebut, mempelajari tauhid dengan pemahaman yang benar, yaitu apa yang diwariskan dari generasi terbaik ini yaitu Rasulullah, dan yang bersama Rasulullah kita yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Kalau ada yang ingin disampaikan.